Cuma channel. Saat mata tertuju tajam padaku, hanya kau yang selalu tersenyum. Sekata-kata menghujam dalam jantungku, hanya kau yang menghibur aku. Saat mereka menghinaku, kau genggam tanganku. Kau bisikkan tulusnya cinta kepadaku. Yang mengerti apa ini.